Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dari Al-Hujurat. Artinya kamar-kamar kita ini sekarang adalah menghuni kamar A, kamar B, kamar C, kamar D, dan kita tidak nyambung satu sama lain dan curiga satu sama lain. Seolah ini ada asbabun nuzulnya surat Al-Hujurat ini yang tidak ada hubungannya sama kita, tetapi kontekstual ya, secara nilai untuk apa dia sampai ke kita kalau dia tidak bermakna kepada untuk kehidupan kita. Maka kita coba berhusnudzon bahwa kita ini menghidup dalam kamar-kamar. Ada kamar parpol A, kamar parpol B sampai Z. Ormas A, ormas B, kamar A, kamar B, madhab A, madhab B, dan seterusnya. Aliran A, aliran B, kecenderungan A. Pokoknya kita kamar-kamar tidak karu-karuan sehingga kita tidak hidup serumah. Artinya dia tidak menjadi rumah karena kamar-kamar itu saling bertentangan satu sama lain. Gitu. Nah, di tengah kamar-kamar ini Allah berfirman, jangan tinggikan suaramu melebihi la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Jangan tinggikan suaramu melebihi suara nabi. Ini dulu ada sebabnya ya, ada peristiwanya. Tapi kalau kita maknai sekarang, loh kok madhab A lebih penting dari Islam ya? Kok aliran B lebih penting daripada Islam? Kok agamanya madhab ya? Kok agamanya ormas ya? Kok agamanya apa ya? Golongan A, golongan B tadi. Gitu. Sampai-sampai ada satu suku yang mengatakan agamanya adalah itu, bukan Islam kan itu. Itu artinya madhab lebih penting daripada agamanya. Padahal madhab itu hanya salah satu output atau produk dari penafsiran terhadap agama, terhadap ayat-ayat, terhadap Al-Quran dan hadis kan gitu. Nah, penafsiran tidak bisa lebih tinggi daripada yang ditafsirkan. Oleh karena itu semua yang saya omongkan ini tidak untuk menjadi madhab, tidak untuk menjadi aliran, tidak untuk menjadi pegangan bagi Anda secara resmi. Begitu sampai ke telinga Anda, masuk ke hati dan pikiran Anda, Anda punya kedaulatan penuh untuk memakai atau tidak. Dan kalau Anda memakai, Anda tidak harus mengatakan bahwa itu adalah berasal dari saya, sepanjang etikanya dijalankan, akhlaknya dijalankan, bahwa Anda harus mengakui mangga itu dari pohon mangga. Cuman itu dok. Tapi tidak berarti Anda adalah bagian dari madhab mangga. Nah, itu yang namanya la tarfa'u asfatakum fauqa sautin nabi. Itu yang tempo hari saya katakan, Ustaz, ente jangan lebih kondang daripada Kanjeng Nabi. Saya ini kan, kalau saya ini agak lumayan dikenal orang lah, di mana-mana, di warung, di toilet, di mana-mana dikenal orang. Dan saya pekewo sama Kanjeng Nabi. Itu loh. Bahkan sampai, wah macam-macam lah ya. Itu contohnya macam-macam. Tapi saya selalu punya rasa pekewo. Nomor satu, mengakui bahwa saya tidak pernah menginginkan itu. Saya tidak pernah menginginkan. Tidak boleh popularitas menjadi tujuan. Tidak boleh kekayaan menjadi tujuan. Tidak boleh seluruh isi dunia menjadi tujuan. Dia hanya jalan. Dia hanya perangkat. Dia hanya tempat lewat. Mampir ngombe. Karo mangan, karo ngerokok. Gitu ya. Kalau orang sekarang ditambahi gitu ya. Nah, jadi la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi, artinya saya tidak berani untuk melakukan segala sesuatu yang efek sosialnya, yang resonansi budayanya, yang hasil komunikasi dan apa ya sosialisasinya itu menutupi Islam. Karena Islamu mahjubun bil muslimin. Jadi saya tidak mau menjadi muslim yang menutupi Islam. Seolah-olah saya lebih penting daripada Islam. Anda harus bergaul sama Islam, sama Al-Quran, lebih daripada dengan saya. Saya tidak penting. Jadi Anda harus punya akses langsung ke Al-Quran, ke hadis Rasulullah, ke seluruh nilai-nilai Islam dengan otentik, dan berhadapan dengan Allah dengan wajah yang sejati-sejatinya dan selangsung-langsungnya dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.